terbayangkan semua ini terjadi. Cinta kita kau hianati. Yeah. Mengapa kau hancurkan kisah yang kita bina? Berakhir tanpa ada kata. Apakah kau buat begini? Teganya kamu duakan cintaku. Teganya kamu mengkhianatiku. Sakit hati ini saat melihatmu bersamanya. Teganya dirimu menduakan cinta ini, membuat ragaku hancur dan tak mampu ku kendali. Saat ku terjatuh dalam lembah kesunyian, kau malah palingkan muka, anggap bahwa ku tak ada. Tapi ku tak mau pergi sampai di sini. Ku akan menunggu kembali kisah cintaku ini, dan akan ku buktikan kepadamu, oh kasih. Dengan semua kekuranganku ini, aku dapat bangkit lagi. Apakah kekurangan? Kau buat begini. Teganya kamu duakan cintaku. Teganya kamu mengkhianati. Sakit hati ini saat melihatmu bersamanya. Sadistik.